Kabul. Langsung bergegas mereka berdua ingin memberitahukan kabar gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Umar kemana? Kasih tahu ini. Sudah ada Abu Bakar Siddiq yang ngasih tahu duluan. Telat lagi ya, Pak. Subhanallah. Itu namanya musabaqah ila khair. Nah, semata-mata sedekah. Semua perkara kebajikan, semua perkara kebaikan berlomba-lomba. Persaingan sehat dalam beramal saleh para ulama itu. Hadza Allah. Dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan ketulusan, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena syuhrah, kemasyhuran bukan. Tapi betul kepada Allah Taala karena Allah Tabaraka wa Taala. Jam berapa lagi ada? Jam 12 kurang lebih pas jam 12 kurang sempat. Ya. Sekarang jam 12 kurang 25. Jadi kurang 10 menit lagi. Ada nih. Lanjut apa sudah? Hah? Apa sudah? Ini konsepnya masih banyak, jangan khawatir. Tak kasih banyak nih, jangan khawatir. Ada lagi? Apa stop dulu? Lanjut. Teman-teman, minta atau tak teruskan atau nanti? Ah, ya. Nggak apa-apa. Iya. Nah, kurang 10 menit ini. Nanti lah, pada luar lagi, jangan khawatir. Terus lah ya, Pak. Ya sekarang ini lah, cukup atau mau persiapan dulu? Yang malah gini, jangan ngomong deh ya, Pak. Nah, ya. Lihat waktunya, jangan. Nanti ngomongnya gak bisa lego nanti. Tanggung lagi, tanggung jasa. Saya kira sekarang cukup dulu. Nanti insyaAllah Pak Daf Salah diteruskan lagi konsep-konsep yang lain insyaAllah dalam beribadah kepada Allah Barakallahu ta'ala Barakallahu fikum Kefilahuna Subhanaka wa bihamdika Asyadu an la ilahi anda Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa barakatuhu.